berjalan tersendat di antara sedan-sedan licin mengkilap. Dengan warna pucat dan badan penuh cacat sedikit berkarat. Hayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet bajai dan biskota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Bagai kutu jalanan tengah-tengah kota metropolitan, cari muatan untungmu bersetoran, sisanya buat makan. Hayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet bajai dan biskota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Jalan siksak ngebut gak peduli walau mobil sudah butut. Suara bising ribut yang keluar dari knalpot bagai kentut. Ayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet bajai dan biskota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Oh bapak tua, pemilik oplet tua, tunggu nanti di tahun 2001 mungkin mobilmu jadi barang antik yang harganya selangi. Oh bapak tua, pemilik oplet tua, tunggu nanti di tahun 2001 mungkin opletmu jadi barang entik yang harganya selangit. Oh bapak tua, pemilik oplet tua, tunggu nanti di tahun 2001 mungkin mobilmu jadi barang antik yang harganya selangit. Oh bapak tua, pemilik oplet tua, tunggu nanti di tahun 2001 mungkin opletmu jadi barang.